بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اخوان في الدين عزكم الله disebutkan dalam sahih muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu beliau menceritakan kunna inda Umar suatu kali kami berada di sisi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqala lalu sahabat Umar bertanya ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang fitnah-fitnah? Faqala qaumun nahnu sami'na. Lalu berkatalah suatu kaum, sebagian orang, kami pernah mendengarkannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Umar menyatakan, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarih. Mungkin yang kalian maksud ialah fitnah seseorang pada keluarganya, pada tetangganya. Qalu ajal. Mereka mengatakan, betul wahai Umar, itu yang kami maksud. Qala, maka Umar menjelaskan, tilka tukaffiruha salatu wassiyamu wassadaqah. Kalau fitnah itu, fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada tetangganya, bisa dihapuskan dengan salat, dihapuskan dengan puasa, dihapuskan dengan sedekah. Walakin, tetapi yang saya maksud, kata Umar, ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju mawjal bahr. Tapi yang saya maksud, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang bergelombang dahsyat sebagaimana gelombang samudra? Pertanyaannya tentang masalah fitnah besar, fitnah yang sangat dahsyat yang bergelombang sebagaimana gelombang samudra. Hudzaifah ibn al-Yaman menceritakan fa'askatal qaum, maka orang-orang yang ada di sekitar situ diam. Fakultu ana, kata Hudzaifah, aku yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang masalah itu. Qala, katanya Umar, anta lillahi abu, kamu yang mendengarkannya lillahi abu. Lalu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang masalah fitnah ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushriba nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbaini. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, fitnah-fitnah itu akan dihadapkan pada hati, akan dipaparkan pada hati-hati masing-masing orang seperti sebuah hasir, sebuah tikar, satu helai demi helai dipaparkan satu persatu. Maka hati manapun yang menyerap fitnah tadi, maka akan dituliskan padanya satu titik hitam. Dan hati manapun yang mengingkari fitnah tadi, maka akan dituliskan padanya satu titik putih, hingga akhirnya menjadi dua hati. Ala abiyad mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hati yang pertama, hati yang bersih, hati yang sangat bersih, tidak membahayakan dia fitnah apapun selama ada langit dan bumi. Wal akhar aswad murbadan kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma usriba min hawa. Sementara hati yang kedua, hati yang hitam, murbad, murbad putih kehitam-hitaman, seperti sebuah bejana yang terbalik. Dia tidak mengetahui yang ma'ruf, juga tidak mengingkari yang mungkar, kecuali yang diserap oleh hawa nafsunya. Rawahu Muslim. Qanabidina ansakumullah. Di dalam hadis ini, riwayat yang tadi saya bacakan menggambarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, tentang berbagai macam fitnah-fitnah yang menimpa mereka di dalam kehidupan mereka. Ada fitnah yang ringan, ada fitnah yang sangat besar. Fitnah yang ringan berkaitan dengan keluarganya, dengan anaknya, tetangganya, itu mampu dihapuskan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Tetapi di sana ada fitnah yang sangat besar, fitnatun azimah, fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat dahsyat yang menimpa semua kaum muslimin. Itu yang dikatakan dalam riwayat tadi, fitnah yang dipaparkan pada hati sehingga hati itu menjadi dua, ada hati yang putih, ada hati yang hitam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain di dalam Bukhari Muslim dari Usamah ibn Zaidin radhiyallahu taala anhu, katanya Usamah, asrafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Suatu kali Rasulullah sallallahu wasallam pernah menaiki sebuah benteng batu dari benteng-benteng batu di wilayah kota Madinah. Faqala, lalu beliau berkata, hal tarawna ma ara? Apakah kalian menyaksikan, melihat apa yang sekarang saya saksikan? Lalu Rasulullah sallallahu wasallam memberitakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilal buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh aku sekarang ini menyaksikan tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Beliau masih hidup. Di zaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Rasulullah SAW sudah melihat tempat-tempat jatuhnya fitnah. Fitnah disebutkan dengan bentuk jamak fitan, mengandung pengertian yang banyak jumlahnya. Dan fitnah digambarkan berjatuhan seperti jatuhnya air hujan. Rasul sudah menyaksikan, sudah melihat fitnah yang banyak, fitnah yang keras berjatuhan di sela-sela rumah-rumah kaum muslimin, di sela-sela rumahnya para sahabat, diumpamakan seperti tempat jatuhnya air hujan. Bisa kita bayangkan, kalau hujan turun dengan lebatnya, dengan derasnya, semua akan basah. Bumi akan basah. Bahkan mungkin air akan tergenang. Bahkan mungkin akan muncul yang namanya banjir. Semua akan basah. Tidak ada satu tempat pun melainkan akan terbasahi oleh hujan tadi. Begitu pula yang namanya fitnah. Jatuh. Deras, dahsyat, besar, dan akan menimpa siapa saja yang sekelilingnya. Itu penggambaran fitnah yang ada di zamannya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kiranya pada masa yang setelah beliau wafat, masa tabi'in, lalu bagaimana kiranya dengan masa tabi'ut tabi'in, lalu bagaimana kiranya dengan masa-masa di luar al-qurun al-mufaddalah, generasi yang terbaik? Tentu fitnahnya akan semakin besar, akan semakin deras, akan semakin dahsyat, akan mengenai banyak pihak. Lalu bagaimana kiranya dengan fitnah di zaman kita hidup sekarang ini? Zaman yang sangat jauh dari masa kenabian. Zaman yang sudah jauh dari tiga generasi utama umat ini. Tentu fitnah yang muncul, yang terjadi di zaman kita sekarang ini lebih mengerikan, lebih mencekam, lebih dahsyat, lebih deras, dan lebih banyak memakan korban. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu wasallam lebih lanjut menggambarkan kepada kita tentang fitnah yang bakal menimpa umat ini. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, Batiru bil a'mali fitana kaqita'il laylil mublim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi 'arabin min ad-dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersegera, bergegas beramal, mendahului fitnah-fitnah. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan fitnah dengan berbagai macam penggambaran-penggambaran yang mengerikan. Yang pertama beliau menyebutkannya dengan bentuk jamak fitan, bukan tunggal, tapi banyak. Untuk menunjukkan fitnah yang muncul. Tidak cuma satu dua. Tetapi jumlahnya sangat banyak. Sangat beragam. Dan Rasul menyebutkan kata-kata fitan di sini. Dalam bentuk nakirah. Dengan tanwin. Fitanan. Maknanya belum jelas. Fitnahnya sangat samar. Tidak jelas. Tidak mudah bagi kaum muslimin untuk mengenalinya. Jumlahnya banyak, samar. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan lagi. Kaqita'il laylil mudhlim. Fitnah-fitnah tadi. Seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Diumpamakan seperti malam. Samar. Gelap, tak terlihat, tidak mudah dikenali. Dan beliau menggambarkannya seperti titok, serpian-serpian malam. Semakin lama, semakin larut. Semakin lama, semakin gelap. Semakin lama, semakin sepi, mencekam. Sebagaimana malam hari. Begitu pula fitnah barakallahu fikum. Ketika muncul, nampak ringan. Muncul yang berikutnya, semakin besar. Muncul yang berikutnya, semakin dahsyat. Muncul yang berikutnya, semakin mencekam, menegangkan, mengerikan. Sehingga fitnah itu tidak hanya semata-mata banyak, namun juga beragam. Tidak semata-mata banyak dan beragam, tapi samar, gelap, tidak banyak orang yang mengetahuinya, tidak banyak orang yang mengenalinya, dan fitnah itu semakin lama semakin dahsyat, semakin lama semakin mencekam, semakin lama semakin mengerikan. Sebagaimana malam hari, semakin malam semakin gulita, semakin malam semakin larut, semakin malam semakin sunyi senyap. Begitu pula fitnah. Lalu Rasulullah SAW menyatakan lagi, menggambarkan lagi dengan penggambaran yang lebih mengerikan lagi. Beliau mengatakan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di pagi hari orang mukmin, di sore hari kafir, atau sore hari mukmin, di pagi hari telah kafir. Menggambarkan barakallahu fikum dahsyatnya fitnah, memakan banyak korban. Korbannya itu sangat banyak. Dan anda perhatikan di sini barakallahu fikum. Ar-Rasulullah SAW menggambarkan dengan penggambaran yang cukup mengerikan. Pagi hari mukmin, sore hari kafir. Sorenya mukmin, pagi harinya kafir. Korbannya itu tidak semata-mata merubah orang dari dulunya bertakwa, sekarang bermaksiat. Dulunya saleh, sekarang fasik. Dulunya sunni, sekarang hizbi. Dulunya ahlus sunnah, sekarang ahlul bid'ah. Bukan semata-mata itu, tetapi lebih mengerikan lagi, dulunya muslim, sekarang kafir. Dulunya mukmin, sekarang kafir. Korban fitnah itu banyak, dan fitnah itu tidak hanya membuat orang itu fasik, atau membuat orang itu mubtadi', atau membuat orang itu hizbi, tetapi membuat orang itu kafir, murtad dari agamanya. Sangat mengerikan. Dan perhatikan baik-baik. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan waktunya itu sangat cepat dan sangat singkat. Hitungannya bukan tahun. Hitungannya bukan bulan. Hitungannya bukan pekan. Hitungannya bukan hari. Tapi hitungannya hanya beberapa jam. Pagi, muslim. Sorenya, sudah kafir. Sore, mukmin. Paginya, sudah kafir. Hitungan paling lambat 12 jam. Setengah. Barakallahu fikum. Itu gambaran fitnah yang sangat mengerikan. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Korbannya pun tidak dijelaskan siapa. Ini yang lebih mengerikan lagi. Fitnah itu barakallahu fikum. Ketika melanda dan menerpa kaum muslimin, korbannya itu terkadang mengejutkan. Seseorang yang dulu masih bersama dengan kita, ternyata dengan munculnya fitnah, kita harus berpisah dengan dia. Seseorang yang dahulu dekat dengan kita, akrab dengan kita, muncul fitnah, akhirnya menjadi musuh kita, menjauh dari kita, membenci kita. Kalau bahasanya orang Jawa, dulunya itu satu sikat gigi bersama, sekarang sikat-sikatan. Tahu sikat-sikatan? Baku hantam, baku sikat, baku tahrir. Sangat mengerikan. Seseorang yang mungkin kita tidak terbayang fulan korbannya. Bukankah dulu dia seseorang yang kita cintai? Bukankah dulu orang yang begitu semangat dalam beramal? Bukankah dulu seseorang yang begitu semangat dalam mengaji? Bukankah dia dulu orang yang begitu rajin talabul ilm, orang yang memiliki ilmu yang luas? Bukankah dulu dia orang yang begini, begini, begini, begini, begini? Keutamaan yang sangat besar. Ternyata dengan munculnya fitnah, semuanya menjadi berubah. Itulah dahsyatnya fitnah. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Di antara sekian banyak fitnah-fitnah yang melanda kaum muslimin, di antara sekian banyak fitnah yang melanda kaum muslimin, yang bahayanya sangat mengerikan, ialah fitnatu ta'assub. Fitnah fanatisme. Fitnah ini barakallahu fikum bisa dikatakan sebagai fitnah tertua, fitnah pertama yang ada di muka bumi. Dikarenakan orang pertama yang mengidap virus fanatisme ini adalah iblis laknatullahi alaih. Pada masa itu dia mengidap virus ta'assub al-unsuri. Disebut dengan at-ta'assubul unsuri. Fanatik dengan unsur penciptaannya. Merasa bahwasanya unsur penciptaannya itu jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Sehingga menganggap dirinya lah orang yang terbaik dari makhluk Allah yang ada ketika itu. Dan berujung kepada kekufuran. Berujung kepada pembangkangan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Iblis kafir dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab virus fanatisme unsur penciptaan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari tanah liat. Dan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis dari api yang menyala-nyala. Begitu selesai Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang ada pada masa itu untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para malaikat semua diminta sujud. Iblis termasuk di dalamnya diminta untuk sujud. Semuanya sujud, tunduk, patuh dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikecualikan iblis la'natullahi alaih. Tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Membangkang, menentang perintah Allah azza wa jal. Ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa dia tidak mau sujud? Ternyata argumentasinya hanya satu. Argumentasi fanatisme. Dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan sebelumnya, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala, sementara kau ciptakan dia dari tanah liat. Ternyata yang dimunculkan argumentasi ta'assub, fanatisme unsur pencipta. Maka dengan sebab itu, fanatina azakumullah, iblis pun dinyatakan kafir. Fa innaka rajim, kata Allah. Dia pun dilaknat oleh Allah Azza wa Jal sampai yaumul qiyamah. Dia pun dimasukkan dalam neraka jahannam, dia dan orang-orang yang mengikutinya. Dengan sebab penyakit ta'assub, at-ta'assubul unsuri. Semenjak itu barakallahu fikum, penyakit fanatisme ini ada pada hamba-hamba Allah Azza wa Jal, terutama pada Bani Adam. Dikarenakan iblis menularkan virus ta'assub tadi kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Semenjak itu pula, at-ta'assub fanatisme sebagai hujjatun iblisiyah. Hujjahnya iblis, argumentasi iblis untuk menolak kebenaran, untuk mengingkari Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pada secara umat manusia, ya khonantina azzakumullah, muncul kembali fitnah fanatisme ini pada anak-anak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Tepatnya ialah pada saat awal mula terjadinya kesyirikan di muka bumi pada masa hidup Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Terjadi pada masa itu fenomena fanatisme yang disebut oleh para ulama dengan istilah takdisul ashas, kultus individu, ta'assubul ashas, fanatisme kepada orang-orang tertentu. Yang kala itu adalah fanatisme kepada orang-orang saleh sampai pada tingkat menuhankan orang soleh tadi, mengkultuskan orang soleh tadi, sampai pada akhirnya terjatuh di dalam kesyirikan yang pertama di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran peristiwa itu. Disebutkan di dalam surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang ucapan kaum Nuh alaihi salatu wassalam, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, kalian jangan meninggalkan sesembahan-sembahan kalian, jangan pula meninggalkan wadd, suwa', yaghuts, ya'uq, nasr. Disebutkan dalam tafsirnya barakallahu fikum, biikhtisar wa fil makna, lima orang tadi itu adalah asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Lima orang, nama lima orang yang saleh pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Dikenal kesolehannya, dikenal ibadahnya, dikenal kebaikan-kebaikannya. Matu fi amin wahid. Mereka berlima mati di tahun yang sama. Maka masyarakat ketika itu mengalami kesedihan. Ditinggal mati oleh orang-orang solehnya. Maka mereka pun memiliki ide. Disebutkan dalam sebagian riwayat, disusupkan ide-ide liar tadi oleh iblis yang menjelma menjadi manusia biasa. Memiliki ide untuk membuat patung-patung dengan bentuk dan gambar mereka. Dibikin patung-patung dengan wajah-wajah mereka. Ditempatkan di tempat-tempat kumpulnya mereka. Di nadawat mereka. Tujuannya cuma satu. Tujuan cuma satu. Supaya mengingat selalu, mengingatkan kembali kesolehan mereka, semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak ada niatan untuk menyembah mereka atau mengkultuskan, menuhankan mereka. Kalau bahasanya orang Indonesia, untuk mengingat jasa para pahlawan. Gitu ya. Yang ini untuk mengingatkan kesolehan orang-orang soleh tadi. Akhirnya dibuatlah gambar-gambar patung-patung lima orang soleh tadi. Dan dipajang di tempat-tempat kumpulnya mereka. Setiap kali mereka mulai lemas, mulai tidak bersemangat dalam beramal, lihat mereka semangat kembali. Sampai akhirnya generasi pertama tadi pun musnah, wafat semua. Berganti generasi yang terbaru, generasi yang baru, yang tidak tahu menahu tujuan dibuatnya patung-patung. Disebutkan dalam sebagian riwayat, iblis laknatullahi alaih menjelma menjadi orang tua. Syebeh. Tahu syebeh ya? Orang tua bangka. datang kepada mereka, generasi baru tadi, menjelaskan bahwasanya moyang-moyang kalian dahulu itu membuat patung-patung tadi untuk beribadah kepada mereka. Fa'ubidat, akhirnya patung itu pun disembah. Maka saat itulah kaum ikhwanabtina azakumullah, terjadinya yang namanya kesyirikan pertama di muka bumi. Sebabnya ialah al-ghulu fi mahabbati salihin, melampaui batas dalam mencintai orang-orang saleh. Bahkan sampai pada tingkat ta'assub, fanatik kepada orang-orang saleh tadi. Sampai pada tingkat taqdisul askhas, kultus individu, menuhankan individu. Sampai pada tingkat ibadatuhum min dunillah, menyembah mereka, beribadah kepada mereka selain Allah. Itu bentuk ta'asub berikutnya yang ada dalam sepanjang sejarah umat manusia. Ta'asubul askhas, fanatisme tokoh, atau fanatik kepada tokoh, atau orang soleh, atau alim, atau syekh, atau da'i, atau ustad, atau seseorang apapun namanya. Ta'asubul askhas. Dan untuk perhatikan ya, akibatnya. Ujung-ujungnya terjatuh dalam kesyirikan. Ujung-ujungnya terjatuh kepada kekufuran, beribadah kepada selain Allah. Menuhankan tokoh tadi, menuhankan alim tadi, menuhankan ustaz tadi, menuhankan da'i tadi, menuhankan orang tadi. Barakallahu fikum. Taqdisul asqas ini, barakallahu fikum, menjalar kepada ahlul kitab, menjalar kepada al-Yahud wa Nasara. Fanatisme taqdisul askhas ini, kultus individu ini, menjalar kepada al-Yahud wa Nasara. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, la'natullahi alal yahudi wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Kuburan nabi dielu-elukan, diagung-agungkan, dibikin tempat ibadah, dibikin masjid. Dituhankan, disembah selain Allah Azza wa Jalla. Menjalar kepada al-Yahud wa Nasara. Dan bahkan al-Yahudi wa Nasara tadi menambahkan sesuatu yang lebih heboh lagi. Yang baru ada pada masa mereka. Mereka mengkultuskan individu tadi bukan untuk orang yang telah mati. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tetapi mereka menambahkan pula kultus individu terhadap orang-orang yang masih hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam surah At-Taubah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ahli kitab, Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Menuhankan ulama, menuhankan ahli ibadah. Apa maknanya? Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan sebagian ulama kita dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu belum masuk Islam. Rasulullah SAW membacakan ayat tadi kepada Adi bin Hatim. Itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Katanya Adi bin Hatim, lasna na'buduhum. Kami dulu tidak menyembah ulama kami. Kami dulu tidak menyembah ahli ibadah kami. Jangan dikira kami kemudian sujud nyembah-nyembah ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Jangan dipahami kita menyembah-nyembah sujud rukuk di depan ahli ibadah kami. Tidak. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Adi bin Hatim ketika itu. Bentuk penyembahan mereka kepada ulama dan ahli ibadahnya. Rasul mengatakan, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Bukankah mereka ulama-ulama kamu, ahli ibadah kamu, menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kamu ikut menghalalkannya? Wa yuharrimuna ma halallah fayuharrimuna. Bukankah mereka dahulu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu juga ikut mengharamkannya? Jawabannya, betul. Kami dulu demikian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk menuhankan mereka. Itulah bentuk ibadah kepada mereka. Mentaati mereka di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu bentuk ketaatan syirik, bentuk ibadah kepada orang-orang tertentu. Ini taqdisul ashas, model baru yang dimunculkan oleh ahli kitab. Tidak hanya taqdisul ashas untuk yang telah mati, tetapi juga mereka lakukan pada orang yang masih hidup. Dilakukan pada ulama-ulamanya, dilakukan pada ahli ibadah-ahli ibadahnya, dan bentuknya itu ialah mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan halal, halal, padahal haram. Mereka mengatakan haram, haram, padahal halal. Itu bentuk menuhankan mereka. Khamdin a'azakumullah. Bentuk fanatisme yang semacam ini ternyata Khamdin a'azakumullah, ternyata bentuk fanatisme ini sudah menjadi tren di kalangan orang-orang kafir yang menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin. Mereka semuanya memiliki argumentasi yang sama ketika menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin. Argumentasinya ialah ta'assubul ashas, fanatisme kepada orang tertentu. Dan yang mereka inginkan pada hal itu ialah taqdisul aba'i wal ajdad, mengkultuskan bapak-bapak mereka dan kakek-kakek moyang mereka. Ta'assubul aba'i wal ajdad, fanatisme kepada moyang-moyang mereka. Ini ternyata sudah menjadi argumentasi klasik hampir seluruh orang-orang kafir yang menentang dakwatul anbiya'i wal mursalin. Syekhul Islam Tsani Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, di dalam kitab beliau Risalah Masail Jahiliyah, ketika menyebutkan sifat-sifat karakternya orang-orang jahiliyah, beliau menyebutkan Al-Qa'idatul Kubra, kaidah terbesar indal kathirina min awwalihim ila akhirihim. Kaidah terbesar pada semua orang kafir yang pertama dan yang paling akhir, yaitu taklidul aba, membebek kepada moyang-moyang mereka. Ta'assubul aba, fanatisme kepada moyang-moyang mereka untuk menolak para anbiya wal mursalin. Lalu beliau berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini, menceritakan tentang orang-orang kafir zaman dahulu kala. Allah mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah mengatakan, dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam di sebuah desa pun seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang kaya, orang-orang mampu desa itu menyatakan, kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama dan kami hanya mengikuti jejak langkah mereka saja. Itu orang kaya. Semua nabi, semua rasul yang diutus di semua tempat, semua wilayah, ketika menyampaikan dakwatul Islam, dakwatul tauhid kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, orang-orang kafir dari mereka menolak dengan satu alasan yang dikatakan hujjatun iblisiyah, hujjah iblis, argumentasi iblis. Semua jawabannya satu, mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadu. Kita mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah milah, sebuah agama, dan kami hanya ikut saja di belakang mereka. Kami sudah memiliki kebiasaan adat leluhur dan kami hanya melestarikan budaya leluhur. Itu bahasanya orang Indonesia. Satu, menolak dakwatul anbiya wal mursalin dengan satu argumentasi klasik, at-ta'assub, fanatisme kepada orang tertentu, dalam hal ini ialah nenek moyang mereka. Luar biasa. Itu pula ya kana fitna azzakumullah yang terjadi pada kaumnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam di kalangan orang-orang Quraisy, ternyata ditolak dengan jawaban yang sama. Dengan jawaban yang sama. Ditolak dikarenakan taklidul aba, membebek kepada moyang-moyang mereka. Allah mengabadikan ucapan mereka dalam surat Sad. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang mereka, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu cuma satu saja? Ini perkara yang sangat ajaib, yang sangat mengherankan. Allah mengatakan di ayat yang setelahnya lagi, di akhir ayat Allah mengatakan tentang ucapan tokoh-tokoh Quraisy, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Kami tidak pernah mendengarkan ajakan seruan semacam ini pada agama-agama belakangan ini. Ini hanya sekedar rekayasa buatan Muhammad saja. Ditolak dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan argumentasi klasik ta'assub, fanatisme orang, fanatisme tokoh, fanatisme leluhur. Barakallahu fikum. Antum perhatikan dalam poin-poin tadi, barakallahu fikum. Dampaknya ialah menolak kebenaran, mendustakan para anbiya wal mursalin, semuanya terjatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Itulah bahayanya penyakit ta'assub. Barakallahu fikum. Karena bin a'zakumullah. At-ta'assub ini kemudian berkembang kembali. Diwujudkan lagi oleh orang-orang jahiliyah dengan bentuk yang lain. Itu terjadi pada orang-orang jahiliyah Quraisy di masa-masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka memunculkan ta'assub yang baru, disebut dengan at-ta'assubul qabali, at-ta'assubul ta'ifi, memunculkan fanatisme qabilah, fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Kalau bahasa Indonesianya, fanatik kesukuan. Indonesia banyak suku ya. Fanatisme kesukuan. Kalau di zaman dahulu kala, fanatisme kabilah. Dikarenakan bangsa Arab ketika itu memiliki sekian banyak kabilah-kabilah. Ada kabilah besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Masing-masing kabilah merasa bangga dengan apa yang ada pada dia. Sehingga terjadi pada masa itu yang namanya hukum rimba. Kabilah yang besar, kabilah yang kuat akan menghantam, akan memakan kabilah yang lemah, kabilah yang kecil. Dan masing-masing merasa bangga dengan kabilahnya, dengan sukunya. Barakallahu fikum. Terjadi di tengah-tengah mereka bahkan saling berperang, saling membunuh dalam rangka untuk memperjuangkan harkat dan martabat sukunya atau kabilahnya. Barakallahu fikum. Itu ada di zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Pengembangan fanatik yang dimunculkan oleh iblis la'natullahi alaih. Barakallahu fikum. Karena bintin a'zakumullah, itu sejarah ta'assub sepanjang masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Semuanya itu ada. Fanatisme unsur penciptaan ada. Fanatisme tokoh ada. Fanatisme budaya leluhur ada. Fanatisme adat istiadat ada. Fanatisme kepada nenek moyang ada. Fanatisme kepada alim ulama, ahli ibadah, tokoh-tokoh masyarakat ada. Fanatisme kesukuan kabilah ada. Fanatisme ta'ifah kelompok golongan ada. Lengkap. Semuanya ada. Ikhwan fillah azakumullah. Itu masa lalu. Mungkin sebagian pihak akan mengatakan apa fungsinya dibawakan untuk zaman sekarang ini. Kita sekarang ini kan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sudah selesai masa jahiliyah dulu. Apa fungsinya dibawakan sekarang ini? Jawabannya, ikhwanakumullah azakumullah, fungsinya adalah untuk memberi peringatan kepada kita semua jangan sampai terjatuh, jangan sampai kita terjatuh kepada apa yang mereka terjatuh di dalamnya, sebab kita akan mendapatkan dampaknya dari kekufuran, kesyirikan, azab sebagaimana yang mereka rasakan pada masa lalu. Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menceritakan, memberitakan semua itu kepada kita dalam Al-Quran, dalam hadisnya, untuk memberi peringatan kepada kita. Hati-hati kalian, wahai kaum muslimin. Jangan seperti mereka. Kalau tidak, kalian akan mendapatkan apa yang mereka rasakan dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Azza wa Jal dengan berbagai macam azab yang beragam. Ada yang diazab dengan suara yang sangat keras, yang memekakkan telinga, yang langsung membuat orang itu mati diam seketika. Ada yang kemudian diazab dengan dinaikkan desa-desa mereka ke atas langit, kemudian dibalik dan dijatuhkan ke dalam bumi, disertai dengan turunnya hujan batu sebagaimana kaum Nabi Lut. Ada yang diazab dengan air bah yang sangat tinggi, yang sangat besar, lautan air, banjir yang sangat dahsyat seperti kaum Nabi Nuh. Ada yang diazab dengan ditenggelamkan dalam lautan seperti Fir'aun. Ada yang ditenggelamkan dalam perut bumi seperti Qarun. Dan berbagai macam azab-azab yang lainnya, itu semua dikarenakan sebab mereka ta'assub, mereka taklidul a'ma, menolak al-haq, menolak da'watul anbiya wal mursalin dengan alasan tadi, kufur, syirik dengan sebab itu. Kalau kalian meniru mereka, maka pasti akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan berbentuk azab, kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Jawaban yang kedua ialah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua bahwasanya umat ini akan mengikuti gaya hidupnya umat-umat terdahulu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya sebagai berita, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra babin dakhaltum. Kata Rasulullah SAW, sungguh-sungguh kalian nanti akan mengikuti gaya hidupnya umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalaupun seandainya mereka memasuki lubang bot, lubang biawak, kalian pun akan memasukinya. Itu adalah khabarnya Rasulullah SAW dan pasti benar, dikarenakan khabarnya Rasul adalah shadiq. Maka ikhwan fillah azakumullah, dengan berita ini berarti akan terjadi pada umat Islam ini berbagai macam bentuk ta'assub, berbagai macam bentuk taklidul a'ma seperti yang menimpa umat-umat sebelum kita, bahkan lebih parah daripada itu. Kalau kita mencermati kondisi kaum muslimin dalam sepanjang sejarah umat Islam sampai hari ini, ternyata dan pasti kita akan mendapati pada mereka ada ta'assub-ta'assub tadi. Terjadi pada kaum muslimin takdisul ashas, kultus individu, menuhankan ulama-ulama mereka, mentaati ulama-nya dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Terjadi. Terjadi yang namanya kultus adat istiadat. Ini sudah mendarah daging. Akan disemarakkan, ditumbuh suburkan dengan slogan melestarikan budaya leluhur dan terjadi berbagai macam ta'asub-ta'asub yang lain, fanatisme kesukuan, jangan tanya. Fanatisme kelompok dan golongan, jangan tanya. Bahkan Rasulullah SAW memberitakan dalam hadis iftiraqil ummah, kondisi yang menimpa umat ini terjadi fanatisme sekte. Rasulullah SAW mengatakan, wasataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Muncul di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum al-firaqud dhalah, sekte-sekte yang sesat yang menyimpang, dari mulai khawarij, syiah, sampai zaman sekarang ini. Itu semuanya pada mereka terdapat yang namanya ta'asub at-ta'ifiyah, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme sekte. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing sekte merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Khawarij fanatik dengan khawarijnya, syiah dengan syiahnya, jahmiyah dengan jahmiyahnya, mu'tazilah dengan mu'tazilahnya, asy'ariyah dengan asy'ariyahnya. Jika sekte yang belakangan sekarang ini, Ikhwanul Muslimin dengan IM-nya, Jamaah Tabligh dengan Tabligh-nya, Sururiyin dengan Sururiyahnya, Qutbiyin dengan Qutbiyahnya, Haddadiyun dengan Haddadiyahnya, semuanya merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Terjadi pada mereka ta'assub sekte, ta'assub firqah. Ada. Dan tergolong kritis. Bahkan di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum, terjadi sebuah ta'assub yang mungkin belum ada dan belum semar di zaman dahulu kala, yaitu at-ta'assubul madhhabi, fanatisme madhab, fanatik madhab, yang ini fanatik dengan syafi'iyahnya, yang itu dengan hambaliyahnya, yang ini dengan malikiyahnya, yang itu dengan hanafiyahnya, masing-masing fanatik dengan madhabnya. Dan sempat menghebohkan dunia Islam pada beberapa waktu yang lalu. Sampai pada tingkat barakallahu fikum di Masjidil Haram, di Ka'bah, dibikin 4 mihrab untuk masing-masing madhab. Dibikin masing-masing mihrab untuk masing-masing madhab. Yang ini sholat ala syafi'iyah dengan jamaah syafi'iyahnya. Yang ini sholat ala malikiyah dengan jamaah malikiyahnya. Yang ini sholat ala hambaliyah dengan jamaah hambaliyahnya. Yang ini sholat ala hanafiyah dengan jamaah hanafiyahnya. Sampai pada tingkat mereka berfatwa seorang syafi'i, madhab syafi'i, haram hukumnya menikah dengan wanita madhab selain syafi'i. Ayo, terjadi. Kalau sampai terjadi harus diceraikan. Sehingga kalau mau nikah tanya dulu madhabnya apa. Kamu madhabnya apa? Syafi'i. Sama-sama syafi'i. Sah. Kamu madhabnya apa? Saya maliki. Oh, saya syafi'i. Anda maliki, tidak sah. Tidak boleh seorang syafi'i menikah dengan maliki. Wahakal. At-ta'assubul madhabi. Barakallahu. Alhamdulillah, seperti yang saya terangkan tadi, di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah, fitnah ta'assub yang sangat mengerikan dan yang sangat banyak memakan korban ada dua. Dua-duanya disebut dengan fitnatul hizbiyah. Yang pertama ialah yang saya sampaikan tadi, fitnah at-ta'assub, ta'assubul firq, ta'assubul firqah, at-ta'assub at-ta'ifiyah, Yang pertama ialah fitnah fanatisme golongan, fanatisme sekte. Ini sangat membahayakan, sangat mengerikan, lebih kritis. Dikarenakan mereka bukan hanya semata-mata fanatik, bukan semata-mata taklid, tetapi yang lebih mengerikan lagi, Alhamdulillah, ialah mereka mengkampanyekan pemahaman-pemahaman sekte mereka yang menyimpang. Mereka berkampanye, mereka berdakwah, mereka melemparkan syubhat di kalangan kaum muslimin supaya muslimin gabung bersama dengan mereka. Dan yang mereka lontarkan itu adalah al-afkar, al-hadamah, pemikiran yang merusak akidah, al-afham, al-munharifah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari al-haq. Dan bentuknya itu syubhat samar. Dikarenakan mereka berbaju Islam, mereka menggunakan Al-Quran, mereka menggunakan hadis, mereka fasih dalam membaca Al-Quran, fasih dalam membacakan hadis. Bahkan sebagian mereka, terutama yang di zaman sekarang kita ini, Alhamdulillah, bajunya bukan semata-mata baju Islam, tetapi bajunya baju sunnah. Bajunya baju dakwah salafiyah. Tidak hanya mengaku sebagai muslim, tetapi mengaku sebagai sunni, sebagai seorang salafi, mengibarkan bendera dakwah salafiyah, berbaju salaf. Tetapi mereka melontarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin untuk menyimpangkan muslimin dari al-haq, dari siratul mustaqim. Samar. Barakallahu fikum. Apalagi untuk yang di zaman sekarang ini, tidak hanya fasih membaca Al-Quran, tidak hanya fasih membaca hadis, tetapi juga fasih dalam membacakan kalamnya ulama. Tidak hanya itu, bahkan mereka pun juga berpegangan dengan sebagian ulama sunnah. Mereka menjadikan sebagian ulama sebagai tameng mereka, perisai mereka. Mereka bersembunyi di belakang ulama-ulama tadi. Lebih samar. Barakallahu fikum. Yang kedua dari fitnah hizbiyah di zaman sekarang ini yang sangat mengerikan, afanatina azakumullah, ialah fitnah al-ahzab as-siyasiyah. Fitnah hizb siyasi, singkatnya adalah parpol. Ini juga sangat mengerikan. Mengkotak-kotak tidak hanya kaum muslimin, tapi juga umat manusia. Berhizb-hizb, berpartai-partai, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini juga sangat mengerikan dikarenakan resmi dilegalisasi secara resmi di dalam pemerintahan yang ada. Sehingga dengan bebasnya dia berkampanye, dengan bebasnya mengibarkan bendera partai, dan semisalnya dengan tanpa ada yang mengingkari, resmi, legal, terdaftar. Padahal itu juga merupakan hizb, merupakan hizbiyah al-maqidah, ta'asub yang sangat mengerikan, takrid yang sangat mengerikan, yang diharamkan oleh agama. Barakallahu fikum. Kullu hizbin bima ladaihim farihu. Naam ya. Di zaman Rasulullah alaihissalatu wassalam sempat muncul gejala hizbiyah ini. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengisahkan dalam sebuah peperangan ketika Rasul dan para sahabatnya sedang bepergian safar untuk jihad. Ketika sedang di sebuah tempat, terjadi pertengkaran antara sahabat muhajir dari kalangan muhajirin dan sahabat dari kalangan ansor. Sahabat ya Pak. Satunya muhajirin, satunya ansor. Manusia biasa. Ada kesalahpahaman, ada pertikaian, pertengkaran. Disebutkan dalam sebagian riwayat dengan lafaz, salah satu dari mereka memukul temannya dengan gagang pedang. Gagang pedang. Pukul bagian pantatnya. Marah. Naik pitam. Terjadi perkelahian. Barakallahu fikum. Tiba-tiba yang satu memanggil kelompoknya. Memanggil kaumnya. Dia mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Yang dipanggil siapa ya Pak? Muhajirin, para sahabat. Yang ansar tidak terima. Dia juga mengatakan, ya lal ansar, wahai orang-orang ansar, tolong saya. Mendengarkan suara demikian, langsung Rasulullah SAW bergegas melerai mereka, mendatangi mereka. Bahkan sebagian dalam riwayat yang lain, hampir-hampir saja kedua belah pihak itu baku hantam, baku bunuh. Yang ini muhajirin, yang ini ansor. Padahal para sahabat. Langsung Rasul bergegas melerai mereka. Dan beliau menyatakan di depan mereka semuanya, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti ini dalam keadaan aku di tengah-tengah kalian, tinggalkan itu semuanya dikarenakan ia baunya busuk. Fa innaha muntina, kata Rasul. Kita perhatikan di sini, fanatina azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi panggilan-panggilan semacam itu dengan dakwah jahiliyah, dengan seruan jahiliyah. Walaupun yang dipanggil itu nama syar'i, muhajirin, ansar, walaupun yang dipanggil orang-orang mulia, para sahabat, tetapi ketika seruannya, panggilannya mengandung aroma unsur fanatisme nama, dibikin sebuah kelompok cinta benci di atasnya, maka berubah menjadi asabiyah. Walaupun namanya muhajirin, walaupun namanya ansar. Dan beliau mengatakan, nabi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Itu jadi. Ikhwanatina azakumullah. Disebutkan dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim, ketika menjelaskan pengertian dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, kullu ma kharaja an da'wal islami wal quran min nasabin au baladin au jinsin au madhabin au tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Kata beliau, segala sesuatu yang keluar dari seruan Islam dan Quran, segala sesuatu yang keluar dari seruan-seruan Islam dan Quran, baik itu seruan kepada nasab, atau seruan kepada negara negeri, atau seruan kepada jenis, atau seruan kepada mazhab, atau seruan kepada tarekat, ini semuanya keluar dari seruan Islam dan Quran, maka dia termasuk seruan-seruan jahiliyah. Itu keterangannya beliau. Seruan apapun, ajakan-ajakan apapun yang bertentangan dengan Islam Al-Qur'ani wa Sunnah, itu termasuk seruan jahiliyah. Baik mengajak orang untuk fanatisme nasab, fanatisme negeri, wilayah, daerah, suku, fanatisme jenis, fanatisme mazhab, fanatisme tarekat, itu semuanya adalah dakwah jahiliyah, merupakan seruan-seruan jahiliyah. Disebutkan pula oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang masalah itu, masalah dakwah jahiliyah, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ad-du'a bid'wa al-jahiliyah kad-du'a ila al-qabail wal-'asabiyyah lil-insan wa mithluhu at-ta'assub lil-madhahib wat-tawa'if wal-mashayikh wa tafdhilu ba'dhin 'ala ba'dhin fil-hawa wal-'asabiyyah وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك يوالي عليه ويعادي ويزن الناس به فكل هذا من دعوى الجاهلية. Lengkap, jelas, gamblang. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah itu seperti mengajak orang kepada kabilah suku. Menyeru orang untuk fanatisme kepada orang tertentu. Dan semisal itu pula, ta'assub mazhab, ta'assub golongan, ta'assub masyayikh. Termasuk pula dalamnya ialah mengutamakan, lebih mengutamakan sebagian pihak atas sebagian yang lain dengan hawa nafsu dan fanatisme. Termasuk di dalamnya ialah menisbahkan diri kepada perkara-perkara tadi, mengajak orang kepadanya, berwala di atasnya, membenci di atasnya, dan mengukur semua orang dengannya. Itu semuanya adalah dakwah jahiliyah. Itu semuanya adalah seruan-seruan jahiliyah. Sehingga yang namanya semua bentuk fanatisme, apakah itu fanatisme unsur penciptaan, fanatisme dalam bentuk takdisul ashas, kultus individu, fanatisme kepada orang, fanatisme kepada kabilah, suku, kelompok, sekte, pemahaman dan yang lain-lainnya, negara, wilayah, daerah, nasab, mazhab, semuanya. Kemudian dia wala wal bara di atasnya, mencintai orang karenanya, membenci orang karenanya, menjadikannya sebagai tolak ukur, itu namanya dakwah jahiliyah. Itu namanya seruan-seruan jahiliyah. Itulah yang namanya asabiyah, hizbiyah. Sangat jelas barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ditanya pernah ditanya tentang makna hizbiyah. Pertanyaan diajukan kepada beliau, ma makna al-hizbiyah wa ma makna anna fulanan indahu hizbiyah wa man humul hizbiyun wa ma hiya da'watuhum wa ma huwa manhajuhum. Pertanyaannya, apa makna hizbiyah? Apa maknanya fulan memiliki pemahaman hizbiyah? Siapa itu hizbiyun? Apa dakwah hizbiyah itu? Dan apa pula manhajnya mereka? Masya Allah. Pertanyaannya lengkap. Jawaban beliau disebutkan dalam majmu' kutub warasail wa fatawa Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali di jilid yang ke-14 di halaman 461 dan setelahnya. Saya bacakan langsung dari kitabnya. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menjelaskan, kullu man khalafa manhaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatahu fa huwa min ahzabil dalal. Dibikin kaidah oleh beliau, enggak dirinci tapi dikasih kaidah. Beliau mengatakan, siapa saja yang menyelisihi manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, menyelisihi sunnah beliau, maka dia termasuk hizb yang sesat, termasuk hizbul dalal, termasuk hizbiyah yang sesat, golongan orang-orang yang sesat. Belum mengatakan wal hizbiyatu laisa laha syurutun. Hizbiyah itu tidak memiliki persyaratan tertentu. Allahu sammal umam al-madiyata ahzaba. Allah subhanahu wa ta'ala menamai umat-umat terdahulu dengan ahzab. Hizib-hizib. Hizbiyah-hizbiyah. Wa sama Quraishan lama tajamma'u وَمَمَّ إِلَيْهِمْ بَعْضُ الْفِرَقِ أَحْزَابًا. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menamai orang-orang Quraisy tatkala mereka bersatu berkumpul dan bergabung bersama dengan mereka sebagian kabilah dan suku, Allah menamai mereka dengan أَحْزَابًا, hizib-hizib, hizbiyah-hizbiyah. مَا عِنْدَهُمْ تَنْظِيمٌ وَلَا عِنْدَهُمْ شَيْءٍ. Orang-orang Quraisy, umat yang terdahulu, tidak memiliki tanzim, tidak memiliki gerakan yang terorganisasi, tidak memiliki organisasi, begitu ya. Wala indahum syai', mereka tidak punya apa-apa. Beliau mengatakan, falaisa min syartil hizib ayyakuna munazzama, fa'idha nubzima hadhal hizbu zada su'a. Bukan termasuk persyaratan hizbiyah harus terorganisir, bukan syarat. Tetapi kalau sebuah kelompok tadi terorganisir, ada organisasinya, semakin menambah parah keadaannya. Jangan antum bayangkan yang namanya hizbiyah itu sebuah organisasi parpol, ormas yang ada struktur kepengurusannya, ada pimpinan pusat, ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pimpinan pusat, wilayah, daerah, kecamatan, desa. Jangan itu bayangkan semata-mata itu. Itu jelas hizbiyahnya. Barakallahu fikum. Tetapi termasuk pula di dalamnya, ini kata umum, segala sesuatu atau siapapun yang menyelisihi manhaj Rasul dan sunnahnya, dia termasuk hizbiyah dalalah, hizbiyah yang sesat. Beliau mengatakan selain fata'assub li fikrin muayyan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa sunnatur rasul alaihi salatu wassalam wal muwalatu wal mu'atatu alaihi hadza tahazzub, hadza tahazzub walau lam yunazzam. Belum mengatakan setelah itu. Fanatisme terhadap pemikiran tertentu, fanatisme terhadap pemahaman tertentu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, lalu dia berloyalitas di atasnya, memusuhi orang lain karenanya, itulah yang namanya hizbiyah. Inilah yang namanya hizbiyah, walaupun tidak terorganisir. Fanatisme pemikiran, fanatisme golongan, fanatisme tokoh, yang diterangkan tadi dari mulai awal ya ikhwan, itu semua namanya hizbiyah. Disertai dengan al-wala dan al-bara yang sempit, cinta bencinya hanya pada hizbiyah tadi, itulah yang namanya hizbiyah, walaupun tidak terorganisir. Barakallahu fikum. Ini keterangan dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, apa yang saya sampaikan dari mulai awal tadi, sejarah umat manusia, sejarah kaum muslimin, berbagai macam bentuk asabiyah, itu semuanya adalah hizbiyah. Asabiyah. Ada hizbiyah dalam bentuk takdisul ashas, ada dalam bentuk asabiyah nenek moyang, asabiyah kelompok, asabiyah golongan, asabiyah sekte, asabiyah pemahaman dan pemikiran dan segala macamnya, itu semua namanya asabiyah, namanya hizbiyah, walaupun tidak terorganisir. Lebih parah lagi ketika ada unsur tawim di dalam. Sehingga ringkasnya, semua dikatakan hizbiyah dengan ketentuan satu, bertentangan dengan prinsip manhaj Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bertentangan dengan prinsip salaf. Yang kedua, al-wala wal-bara yang sempit di atas. Loyalitas, memusuhi orang lain yang sempit di atas perkara tadi yang menyimpang. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ada unsur ta'assub, fanatisme. Dilengkapi lagi ada unsur ad-da'watu ilaih, menyeru orang lain kepada penyimpangan tadi. Barakallahu fikum. Mungkin tambahkan lagi yang berikutnya, yazinun nasabih, menimbang orang lain dengan itu semuanya. Tolak ukurnya dia hak batil dengan perkara yang menyimpang tadi. Adapun kalau kita kokoh tegar di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kokoh dan tegar di atas bimbingan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bimbingan salaf, itu bukan namanya hizbiyah. Kenapa? Dikarenakan perkara yang hak, perkara yang wajib. Kalaupun dikatakan hizib, namanya hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Kalaupun dikatakan sebagai hizib, itu adalah hizbullah. Ketahuilah, hizibnya Allah adalah orang-orang yang beruntung. Kalaupun dikatakan ta'assub, itu ta'assub yang wajib. Kalaupun dikatakan taklid, taklid yang wajib. Fanatik kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasul, dan yang keterangan para sahabat. Tapi yang tepat bukan namanya ta'assub, bukan namanya taklid, tapi disebut dengan ittiba'. Disebut dengan ittiba', mengikuti jejak langkah Rasul dan para sahabatnya, barakallahu fikum. Sehingga ada penyimpangan terlebih dahulu. Penyimpangan adanya al-wala wal-bara yang sempit, adanya ta'assub, menyuruh orang kepadanya, menjadikannya sebagai tolak ukur untuk menimbang siapa saja di atasnya. Inilah yang namanya hizbiyah. Dan yang paling mengerikan adalah dua poin tadi, hizbiyatul firaq ad-dallah dan hizbiyah as-siyasiyah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jam berapa ya, Pak? 12:30. Jam berapa adanya? 12:30. Jam berapa adanya? 12:00. Masya Allah. Jadi kita masih punya waktu setengah jam lagi dong. Iya. Kita masih punya waktu setengah jam lagi. Masih kuat? Masih kuat? Masih kuat. Masya Allah. Allah yafarisi. Itu tadi barakallahu fikum muqaddimah. Kita kan mau membaca kitab apa ya, Pak? Qawa'id salafiyah wa nasaih tawjihiyah lil khuruj min fitanil hizbiyah. Kaidah-kaidah salaf, nasihat-nasihat yang terarah untuk keluar dari fitnah hizbiyah. Tidak mungkin baca kaidah tanpa memahami apa itu hizbiyah. Sehingga saya bawakan sejarahnya terlebih dahulu. Asal muasal namanya apa sampai sekarang ini para ulama mengatakannya dengan bahasa hizbiyah, dan itu bukan nama yang baru, sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka semua dengan hizb. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing hizbiyah merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Sehingga semua kelompok-kelompok kufar hizbiyah, baik, semua firqah-firqah sesat yang menggunakan nama Islam, hizbiyah, dan berbagai macam model dan bentuk yang saya bacakan tadi, itu semuanya adalah hizbiyah dengan beberapa ketentuan yang saya bacakan di atas. Barakallahu fikum. Nah, baru kalau antum memahami apa itu hizbiyah, tentu merupakan salah satu fitnah yang ada yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan antum tahu bagaimana ngerinya hizbiyah itu. Dikarenakan ada di mana-mana, di tempat kita, di tempatnya orang lain, di masa kita hidup sekarang ini, baru kita bisa memahami betapa pentingnya mengkaji kaidah-kaidah salaf supaya keluar dari fitnah hizbiyah tadi. Barakallahu fikum. Baik. Saya mulai kitabnya. Masya Allah. Kalau terjemahannya lain dengan yang itu, ya biasa. Pemilihan kosakata kadang berbeda. Tarkibnya juga kadang berbeda. Jadi mohon dimaklumi. Sudah diterjemahkan ya, Evan? Dibekan sama Pak Aziz. Barakallahu fikum. Saya mulai ya. Bismillah. Bismillah. Baik. Kita memulai membaca risalah Qawa'id Salafiyah wa Nasihat Tawjihiyah lil Khuruj min Fitanil Hizbiyah. I'dad Fadilatul Syekh Dr. Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullahu taala wa ra'ah. Saya bacakan mukadimah beliau. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah rabbul alamin, salawatan salam atas Nabi yang diutus sebagai rahmat lil alamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan kepada keluarga dan para sahabatnya beliau semuanya dan setiap orang yang berjalan di atas manhaj mereka sampai yaumuddin, amma ba'd. Faqad yassarallahu li bil julusi ma'a ba'dhi ikhwanina salafiyyin min dawlati Libya. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada saya untuk bermajlis dengan sebagian saudara kita salafiyin dari negara Libya. Wa qad dhannu bil khair. Mereka memiliki anggapan baik kepada saya. Fa talabu minni ilqa'a kalimatin tawjihiyatin wa nasihatin salafiyah. Maka mereka pun memohon kepada saya untuk menyampaikan sebuah kalimat, kalimat-kalimat arahan dan nasihat-nasihat salafiyah. Walastu ahlan lidzalik, padahal aku bukan orang yang ahlinya dalam masalah itu. Lakin raghbatan fil khair, namun dalam rangka untuk kebaikan, mengharapkan kebaikan. Wa musyarakatan li ahli al-fadl wal ilm, dan dalam rangka untuk bersyarikat, untuk bermusyarakah dengan para ulama dan orang yang memiliki keutamaan. Istajabtu li talabihim, saya pun mengabulkan permohonan mereka. Fatadarastu, maka saya pun bermudarasah, saling mengkaji bersama mereka. Wa tadzakartu ma'ahum, dan saya saling bermudzakarah, saling bermurajaah bersama dengan mereka. Ba'dal qawa'id as-salafiyyatil muhimmah, sebagian kaidah-kaidah salaf yang penting. Allati yahsulu bi idznillah ta'ala bihal maqamul fitan, yang dengan izin Allah azza wa jalla akan tercapai dengan itu solusi dari fitnah-fitnah yang ada. Ini belum menjelaskan sebab adanya risalah ini. Jadi sebabnya dikarenakan ada kunjungan salafiyin dari negara Libya. Jangan antum bayangkan cuma Indonesia tok ya, wanen. Salafiyin di mana-mana, di seluruh dunia ada salafiyin. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kuat, ada yang lemah. Ini dari Libya. Barakallahu fikum. Majelis dengan mereka, mereka meminta supaya Syekh memberikan nasihat, maka beliau pun memberikan nasihat. Isinya sangat-sangat indah, bentuknya kaidah-kaidah salafiyah yang kalau kita kaji, kita amalkan, diterapkan dengan benar, kita akan selamat dari fitnah-fitnah, terutama fitnah hizbiyah-hizbiyah tadi itu. Waqad qama bi tafrighi hadhihi al-jalsa akhuna al-fadil Malik al-Libi hafizahullah, dan mentranskrip hasil jalsa ini saudara kita yang mulia Malik al-Libi hafizahullah. Wa raghaba fi nashriha, dia pun sangat menginginkan untuk menyebarkannya. Fa'aradaha 'alayya jazakallahu khair, maka dia pun memaparkannya, menunjukkannya kepada saya, semoga Allah membalas kebaikan untuknya. Faqumtu bi muraja'atiha wa tahdhibiha wa islahiha wa idafati ma yahtaju ila idafah, saya pun memulai memurajaahnya, memurajaah hasil transkrip tadi. Saya bersihkan, saya perbaiki, saya tambahi yang perlu penambahan-penambahan. Wa arsaltuha lahu maratan ukhra, lalu saya kirimkan kepada akhuna Malik al-Libi pada kesempatan yang berikutnya. Liyakuma binashriha, supaya dia menyebarkannya. Wa inzaliha fil mawaqi' salafiyah, dan menurunkannya, di-upload gitu ya, honnya, di situs-situs salafiyin, di situs-situs salafiyah. Hasbama yarahu munasibah, sesuai yang dia pandang tepat. Jazakallahu khaira. Wallaha as'alu li walahu wa li jami' ikhwanina salafiyyin at-tawfiq wa sadad, hanya kepada Allah semata aku memohon untuk aku, untuk dia, dan untuk segenap salafiyyin taufiq dan sadad. Wa yata'ala thalika kullahu hujatan lana la hujatan alayna, dan memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan ini semua sebagai hujjah untuk kita, bukan hujjah untuk melawan kita. Wa yuthabitana ala manhaj salafi, dan semoga Allah azza wa jalla meneguhkan kita semua di atas manhaj salaf. Wa yusallimana min alfitani ma dhahara minha wa batan, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu Ahmad bin Muhammad bin Salim Bazmul, Sanadul Qa'dah 1433 Hijriah. Jadi 2 tahun yang lalu. Kita sekarang ini di Dzul Qa'dah juga. Di awal Dzul Qa'dah 1435. Ini risalah 2 tahun yang lalu, barakallahu. Tayyib. Langsung pada pembahasan inti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqad talaba minni ba'du ikhwani jazahumullahu khaira an ulqiya lahum kalimatan tawjihiyya, telah memohon kepada aku sebagian saudara-saudara aku jazahumullahu khaira untuk aku sampaikan kepada mereka sebuah kalimat, kalimat-kalimat arahan, wa ma talabuhu barakallahu fihim huwa amrun muhim fi ghayatil ahamiyah. Dan apa yang mereka minta, apa yang mereka mohon, semoga Allah memberkati mereka semua, perkara yang penting dan sangat-sangat penting sekali. Khasatan fi hadhil azminah, terutama di zaman-zaman sekarang ini, allati kathurat fihal fitan, zaman yang banyak fitnah-fitnah di dalamnya. Watasya'abat fiha tawa'if wal firq, dan bercabang-cabang padanya berbagai macam kelompok-kelompok, berbagai macam golongan-golongan. Wa asbahal muslimu illam ya'tasim bil kitabi was sunnah asbaha hayran. Dan jadilah seorang muslim bila dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia pada akan menjadi bingung. Menjadi bingung. La yadri al-haqqa ma'aman, tidak mengerti al-haq itu bersama dengan siapa. Dikarenakan semuanya berbaju Islam, bahkan ada yang berbaju salaf, semuanya mengaku muslimin, bahkan sebagiannya mengaku ahlu sunnah salafiyin. Semuanya mengaku al-haq. Sehingga muslim ketika tidak berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah, dia akan bingung, tidak faham al-haq sama dengan siapa. Ketika bertanya, mana muslimin? Semua tunjuk, itu semuanya muslimin. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning. Ini semuanya muslimin. Yang benar yang mana? Semuanya angkat tangan, kami yang benar. Sehingga dia bingung yang mana yang muslim yang betul itu. Ketika dia tahu yang muslim yang benar adalah muslim yang di atas sunnah, muslim yang di atas al-jamaah, ahlu sunnati wal jamaah. Tanya dia, mana ahlu sunnah wal jamaah? Angkat tangan semuanya. Loh, banyak lagi. Semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang abu-abu. Ada yang putih. Semuanya mengatakan sebagai ahlu sunnah. Yang mana ahlu sunnah? Saya ahlu sunnah. Yang hak yang mana? Angkat tangan semua. Saya yang al-hak. Bingung lagi dia. Ketika dijelaskan bahwasanya ahlu sunnah yang hak ialah ahlu sunnah yang kembali kepada pemahaman salaf, bermanhaj salaf, kembali kepada para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Mereka adalah ahlu sunnah yang hak, salafiyin. Paham dia, salafiyin. Tanya lagi kemudian, mana salafiyin? Ternyata ada beberapa yang angkat tangan, siapa kami salafiyin? Kok banyak lagi? Ini mengatakan salafi, ini mengatakan salafi, ini mengatakan salafi. Ini mengaku da'wah salafiyah, da'wah salafiyah, da'wah salafiyah. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Banyak. Akhirnya bingung lagi. Kalau seorang muslim tidak berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah, dengan pemahaman salaf yang sebenar-benarnya, maka dia akan bingung al-haq itu bersama dengan siapa. Barakallahu fikum. Dikarenakan banyak fitnah yang penting asal. Kata beliau, wa nasihati li nafsi wa li jami'i ikhwani fi Libya wa fi ghairiha bima akhadnahu an ahli al-ilm ridwanullahi alaihi majma'in. Maka nasihatku, kata beliau, untuk diri saya pribadi dan untuk segenap saudara-saudaraku di Libya atau di negara-negara yang lainnya, nasihat dengan apa yang telah kami ambil dari para ulama radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, litakun fi qawa'id 'ammah, dan nasihat ini saya jadikan pada kaidah-kaidah umum, yastabshiru, yang dengan itu seseorang akan bisa memiliki basirah, memiliki petunjuk, wa yantafi'u bihal muslim, yang dengan itu seorang muslim akan bisa mengambil kemanfaatannya biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Al-Qa'idatul Ula. Masuk pada kaidah yang pertama. Tahu-tahu jam 12 kurang seperempat ini. Gimana ini? Lanjut apa persiapan zuhur? Pas ya? Masya Allah. Zain. Al-Qa'idatul Ula. Hiyal i'tisamu bil kitabi was sunnah ala manhajis salafis salih ridwanullahi alaihim. Faedah yang pertama ialah berpegang teguh dengan Al-Kitab As-Sunnah di atas manhaj salafus salih ridwanullahi alaihim. Ini kaidah ya kan? Kaidah ini yang paling utama dan yang terutama. Kaidah ini adalah aslun asl qawaid, pijakan dasar dari semua kaidah-kaidah yang ada. Kaidah ini tidak hanya terkait dengan solusi dari fitnah hizbiyah, tapi kaidah ini adalah kaidah umum di dalam kita beragama. Harus kembali kepada bimbingan Al-Quran, Al-Hadis, di atas manhaj salaf. Di dalam berakidah harus dengan manhaj ini, kaidah ini. Dalam beribadah, bermuamalah, berdakwah, berakhlak, dalam semua aspek kehidupan kita harus dengan kaidah ini. Berpegang teguh dengan Al-Kitab Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dengan ini kita akan selamat dari berbagai macam fitnah. Dengan ini kita akan selamat dari berbagai macam hizbiyah. Ini kaidah asas. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Hakim dalam Mustadraknya dan juga ulama yang lain dari sejumlah sahabat, oh sahih. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selamanya, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnah. Itu jaminannya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Yang berpegangan dengan ini selamat, yang tidak akan binasa. Disebutkan dalam Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazihu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, bimbingan yang terang, malamnya dan siangnya sama, tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan dia akan binasa. Maka kembali pada bimbingan al-bayda yang putih, bimbingan Islam yang murni, Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaf, sebab keselamatan. Berpaling daripadanya itu merupakan kebinasaan. Barakallahu. Ini satunya Rasul. Juga hadis yang sangat ma'ruf di kalangan kita semua, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud dan juga yang lainnya, oh sahih. Ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya, di antara isi wasiatnya Rasul beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, menyaksikan ikhtilaf, perpecahan yang sangat banyak. Ketika itu kata Rasul, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangi dia dan gigitlah dengan geram-geram kalian. Dan waspadailah kalian, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini. Sebab perkara baru pada agama itu adalah bid'ah. Dan yang namanya bid'ah adalah sesat. Tegas. Rasul menggambarkan suasana yang mengerikan. Banyak perselisihan, banyak perpecahan. Fitnah tengah-tengah umatnya. Dan belum memberikan solusi keselamatan. Solusi dari semua fitnah yang ada, perpecahan yang ada, kembali kepada sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat Khulafaur Rasyidin. Dan beliau mengatakan hati-hati dari perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara bid'ah tadi. Wow. Barakallahu fikum. Adapun dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum 'an sabili." Sesungguhnya ini kata Allah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan mengikuti as-subul, sebab akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah. As-siratul mustaqim, al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Allah mengatakan, ittabi'u, ikuti dia. Perkewajiban untuk ittiba' kepada al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan Allah mengingatkan, wala tattabi'u as-subul, kamu jangan mengikuti as-subul. As-subul, kata Mujahid rahimahullah, al-bid'u wa syubuhat. Berbagai macam bid'ah, bid'ah, syubuhat, syubuhat. Jangan ikuti ini, sebab akan mencerai perekaan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kepingin selamat dari semua penyimpangan, dari semua syubhat, kepingin selamat dari semua hizbiyah, hizbiyah, fitnah, fitnah, asabiyah, asabiyah, kembali kepada Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf, siratal mustaqim, dan menjauh dari itu semuanya, al-hizbiyah tadi. Wow. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Hablullah dalam tafsirnya Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah. Maka ini ayat kewajiban, perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua untuk beriktisam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah yang merupakan tali Allah. Dan diperintahkan bersatu di atasnya, lalu Allah melarang kita berpecah belah. Katanya para ulama, berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, itu merupakan upaya menyatukan kaum muslimin. Dan selamat dari berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wah, banyak sekali ayat Al-Quran, artinya Rasulullah SAW yang menerangkan demikian. Adapun atharus salaf, diriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, kana ulama'una yaqulun. Dahulu para ulama-ulama kami mengatakan, al-i'tisamu bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu merupakan keselamatan. Selamat dari semua penyimpangan, selamat dari semua bid'ah, selamat dari semua hizbiyah di dunia ini, dan selamat dari nerakanya Allah yang kiamat nanti. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, as-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa. Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah Rasul itu bagaikan bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang menaiki bahtera tadi, selamat. Barang siapa yang tertinggal dari bahtera tadi, dia akan tenggelam dan tersungkur. Digambarkan seperti itu. Di zaman Nabi Nuh, ketika ada azab Allah Azza wa Jal dalam bentuk banjir bandang, banjir yang sangat besar, air bah yang besar, sampai menenggelamkan gunung-gunung. Yang selamat yang hanya naik di atas perahu Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Yang enggak naik, hancur binasa. Begitu pula sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dia kaji, dia amalkan, dia dakwahkan, dia akan selamat. Dan barang siapa yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan tersesat dan binasa. Al-i'tisamu bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah, itu merupakan jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, Beliau mengatakan, kullu anwa'il fitan la sabila ila takhallusi minha wan najati min syarriha illa bit tafaqquh fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati manhaji salafil ummah min as-sahabati radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum min haimatil islam wa du'atil huda. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, semua ragam-ragam fitnah yang ada ini, tidak ada jalan untuk selamat daripadanya, tidak ada jalur untuk menyelamatkan diri dari kejelekan-kejelekannya, melainkan dengan mempelajari, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, memahami manhaj salaf umat ini dari para sahabat dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari kalangan imam-imam kaum muslimin dan da'i-da'i petunjuk. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa beliau di juz yang ke-6 halaman 106. Wadih ya ikhwan, ini semuanya keterangan-keterangan yang sangat jelas dari Alkitab Usna dengan keterangan para ulama una yang menerangkan jalan keselamatan dari semua fitnah, termasuk di dalamnya fitnah hizbiyah, berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah dan pemahaman salaful ummah. Kita pelajari, kita kaji, kita ilmui, kita serapi, kita hayati, kita amalkan, kita dakwakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sementara cukup, dan insya Allah akan disambung kembali pada kesempatan ba'dal asr nanti. Nakfirahu nasmanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.